Ya, tak kasih buat kamu semuanya. Ada ke Taman Asmoro. Dilakukan bersama BCD Best Continuous Dangdut Asik DJ. Taman Asmoro.